Kita goyang lagi, bro. Lupa jalan kurang. Create the job. Aisyah, body enak. The dog. Aisyah, body enak. Kevin Miso Remix. Yeah.